تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. كتب لي وحدثنا إسحاق بن راهوي الحنظري وعلي بن المديني علي بن عبد الله بن جعفر السعدي أبو الحسن المديني. Ini imam besar. Iya. Dari ulama Islam yang tersohor. Sampai Imam Al-Bukhari berkata, saya itu tidak pernah melihat diri saya lebih rendah melebihi ketika saya berada di depan Ali bin Al-Madini. Jadi Al-Bukhari itu menganggap dirinya tidak ada apa-apanya kalau di depan Ibn Al-Madini. Ibnul Madini ini kalau ditanya tentang cacat-cacat hadis, dia menerangkannya seperti membaca surah Al-Fatihah. Saking lancarnya dia memahami dan cepatnya dia menangkap pembahasan. Hampir di setiap negara riwayat, jalur riwayat, beliau tahu illah-illahnya, cacat-cacatnya. Beliau tulis buku-buku dalam hal itu. Namun sangat disayangkan tidak sampai kepada kita buku-buku beliau kecuali satu jilid kecil begini dari Ilal Ibnu Al-Madini. Tapi beliau di masa dahulu itu adalah ulama yang sangat terkenal rahimahullahu taala, dan dari guru Imam Al-Bukhari yang sangat ditonjolkan oleh beliau. Keduanya berkata, qala haddatsana Dhahhak Ibnu Makhlad. Al-Dhahhak ibn Makhlad Al-Syaibani Abu Asim An-Nabil, kunianya Abu Asim. Beliau punya anak namanya Amr, Amr punya anak namanya Ahmad. Semuanya ahli hadis. Itulah penulis kitabus sunnah Ibnu Abi Asim, cucu beliau ini, cucu Al-Dhahhak bin Makhlad. Digelari An-Nabil, An-Nabil karena sangat cemerlang sekali, sangat cemerlang. Beliau berkata, haddathana al-Auza'i Abdurrahman bin Amr al-Auza'i qala haddathani Qurratu ibnu Abdurrahman an-Zuhri Nabi Salamata Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini sudah berlalu semua biografinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala yaqulu Allahu azza wa jal ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitran. Allah azza wa jalla berfirman, yang paling aku cintai dari hamba-hambaku adalah mereka yang paling menyegerakan buka puasa. Kemudian kata beliau, ini dua riwayat marfu ya, dari jalur Qurra bin Abdurrahman. Dan saya sudah terangkan ini riwayat yang lemah. Dan yang menambah kelemahannya, di sini penulis membawakan riwayat mauquf dari ucapan Az-Zuhri.